cewek kalau masih itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada hari ini kita telah sampai pada ayat 79 dari surat Hud. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita, suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari berasaskan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana para asatidz sebelumnya telah mengkaji bagaimana di ayat 78 kaum Nabi Lut begitu tergesa-gesa bergegas mendatangi rumah Nabi Lut karena di dalamnya terdapat para malaikat yang berubah wujud menjadi manusia yang ganteng dan rupawan, sehingga mereka sangat berkeinginan untuk mengganggu para malaikat ini. Sementara Nabi Lut sendiri menyampaikan, ada anak-anakku ini yang mungkin layak untuk dinikahi oleh mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat 79 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebenarnya kaum Nabi Lut itu tidak mau berhubungan dengan anak-anak Nabi Lut. Karena apa? Karena memang mereka sendiri bangga dengan kaum homo yang telah tersemat dalam dirinya. Inilah suatu puncak azab yang mereka datangi. Mereka bangga dengan kemaksiatan. Kalau seorang bangga dengan kemaksiatan, maka tentu saja azab pun akan menimpa mereka. Saya persilakan kepada Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana untuk melanjutkan, dan Ustaz Ardiansa untuk meneruskannya. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Kalau kita menyaksikan dan memperhatikan ayat yang mulia ini, maka kita akan mendapatkan suatu ilustrasi gambaran betapa kemaksiatan itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal, sangat mendarah daging pada diri mereka. Sehingga sekalipun kebaikan yang sesuatu yang sangat indah ditawarkan kepada mereka, mereka menolaknya. Nabi Lut tidak hanya menawarkan wanita-wanita cantik dari negeri tersebut, tetapi bahkan dia mengatakan, ini anak kandungku, silahkan untuk kalian nikahi. Tetapi apa yang terjadi, mereka tidaklah memilih tawaran daripada Nabi Lut tersebut, tetapi mereka bahkan menolak dan menginginkan agar pernikahan sesama jenis di antara mereka itu terus berlanjut. Sehingga mereka tidak segan, ya, tidak sedikit pun merasa sungkan untuk mengatakan, ya, wa innaka la ta'lamu ma nurid, sesungguhnya engkau mengetahui, hey Lut, apa yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan, apa yang kami sukai, ya, tidak ada yang tidak kau fahami. Inilah yang memang kami sukai. Artinya kemaksiatan yang mereka lakukan, apa yang kejahatan yang telah mereka lakukan, itu sudah sungguh sangat mendarah daging di dalam diri mereka. Nah, kita melihat juga saat sekarang ini, ya, banyaknya orang yang merasa bahwa ya sekarang masih muda, masih cantik, semuanya masih ketat, sehingga saya boleh-boleh saja untuk memperjualbelikan tubuh saya, ya, meraup kekayaan dari situ. Karena apa? Memang inilah yang saya inginkan. Ini kan bentuk daripada suatu pembangkangan yang sangat keji terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menghimbau dari studio yang mulia ini, ya, yang telah banyak berkahnya ini, agar marilah kita memperbaiki diri kita tanpa menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita perlu menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapannya, seperti yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu, sampai Nabi Ibrahim pun, kalau kita bahasakan sekarang, udahlah, tak usah cakap banyak lagi, ya, tak usah banyak lagi bercakap, tidak usah banyak lagi berdialog-dialog, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menetapkan itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan kamu menjumpai lagi dari ketetapan Allah itu sebagai suatu pengganti. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Abbas, paling tidak sepertiga daripada Al-Qur'an itu adalah mengandung kisah-kisah umat terdahulu. Maka marilah kita berkaca, mengambil hikmah dari kisah-kisah umat terdahulu sehingga kita dapat memperbaiki pola hidup kita dalam keseharian. Mungkin itu tambahan saya. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala orang yang mentadabburinya akan mendapatkan berkah. Tidak hanya berkah berbentuk materi, berkah kesehatan. Kadang kita orang yang beriman ini kadang kurang konsisten dan kurang istiqomah terhadap apa yang kita yakini, sehingga kita melihat dari orang-orang yang lain, mereka sedikit beriman akan tetapi dalam praktek perbuatan keimanan itu lebih luar biasa. Maka kalau di dalam Islam ada ajaran yang menceritakan tentang homoseksual ini di zaman Nabi Lut, berarti jangan ditiru karena ini merupakan larangan. Jangan nanti datang batu-batu dari langit menghantarkan kita kepada derita yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, bagi bencong, bagi orang yang masih melakukan homoseksual, lesbian, ataupun tidak ada dalam hatinya seorang laki-laki ghirah terhadap wanita, perbaikinlah dari sekarang. Karena apa? Jangan sampai nanti batu-batu datang dari langit Allah jatuhkan kepada orang-orang yang melakukan. Tidak hanya orang yang melakukan homoseksual, kita juga yang beriman bisa kena. Karena apa? Kalau sudah azab Allah datang, tak akan pandang bulu itu. Nah, disinilah kita harus sama-sama menyadari dengan keimanan kita, mudah-mudahan Allah mendapatkan berkah dari hidup kita ini. Amin ya Allah. Amin. Ya, tapi dalam cerita ini Ustaz Sapiar, bahwasanya kelompok yang beriman itu, menurut kisah dari Al-Quran yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan masalah yang lalu, yaitu Allah selamatkan. Karena Allah juga berfirman dalam hal itu, dikatakan nahnu a'lamu biman fiha, kami mengetahui siapa yang ada di kota itu, maksudnya tempat kediaman Nabi Lut alaihissalam, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu, kami akan menyelamatkan. Maka kata-kata lam nun terus taukid nun ada tasdidnya, ini adalah menguatkan. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan firman Allah ini sudah tidak akan ragu-ragu lagi bahwasanya orang-orang yang beriman itu mesti akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian ini juga adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Sudah tahu mereka bahwasanya Nabi Lut alaihissalam menawarkan anaknya kepada mereka supaya dinikahi dari salah satu kaumnya, umatnya, tapi mereka tidak menginginkan putri-putri Nabi Lut alaihissalam yang begitu cantik. Maka mereka memilih yang lebih jelek lagi. Wa in, dengan dibahasakan atau difirmankan dalam Al-Qur'an, wa innaka la ta'lamu ma nurid, mereka lebih memilih perbuatan keji. Mereka menolak apa yang sudah dinasihati oleh Nabi Lut agar mereka menikahi putrinya sebagai ganti dari perbuatan keji itu. Memang hal inilah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang yang berbuat baik itu untuk mempertahankannya selalu ada saja hambatan. Bahkan perbuatan baik itu lebih cepat menyeberangnya kepada perbuatan keji daripada perbuatan keji yang dilakukan lebih lama di situ daripada menyeberang kepada perbuatan baik. Kecuali kalau keimanan ataupun hidayah yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah pesan dari para asatiz kita tentang ayat 79 dari surat Hud ini. Satu catatan penting, bahwa penyimpangan seksual menurut ayat 79 ini terjadi di masa kaum Nabi Hud di kota Sodom karena kebiasaan yang telah mentradisi. Dari kesimpulan ini dapat kita ambil bagaimana supaya anak keluarga kita, masyarakat kita terhindar dari penyimpangan seksual ini. Di antara caranya, mulailah dari tradisi yang sehat dan bersih. Kalaulah anaknya laki-laki, mungkin jangan beri dia boneka yang perempuan, jangan beri dia alat-alat yang digunakan untuk laki-laki. Dari kecil dibiasakan yang laki-laki tidak harus bermakeup. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini apabila dibiarkan akan menjadi musibah bagi keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja dekatkan anak kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajak dia mendekat diri kepada Allah, suruh dia sholat, suruh dia memahami makna agama yang benar. Karena terkadang kita menemukan para lesbi, para homo itu juga melakukan sholat dan dia tidak merasa berdosa dengan apa yang telah dia lakukan. Tentu saja keimanan bukanlah keislaman. Tidak saja keislaman yang bersifat sholat, puasa, zakat, haji itu mencerminkan bahwa seorang telah beriman. Iman adalah keyakinan kepada Allah sehingga takut untuk melakukan kemaksiatan walaupun itu kecil. Dua pesan ini mudah-mudahan dapat mencegah penyimpangan seksual yang terjadi di sekitar kita. Mungkin banyak kiat yang lain di hari esok kita akan bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Kasih tahu dulu itu ibu.